Bismillahirrahmanirrahim. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim mazidah amma ba'd. Ikhwana fid din azakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hijr. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-60 insyaAllah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nabbi'hum an dhaif Ibrahim. Sampaikan berita kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam. Idh dakhalu alaihi, ketika tamu-tamu itu datang memasuki rumah Nabi Ibrahim. Faqalu salama, mereka kemudian mengucapkan salam. Qala inna minkum wajilun, Nabi Ibrahim kemudian berkata, sungguh kami takut dengan kalian. Qalu la taujal, tamu-tamu itu menjawab, kamu jangan takut. Inna nubashiruka bi ghulamin alim, sungguh kami membawa kabar gembira untukmu bahwa engkau akan mendapatkan anak laki-laki yang berilmu. Qala, Nabi Ibrahim berkata, abasyartumuni atas dasar apa kalian memberi kabar gembira kepadaku? Ala ammasaniyal kibar, dalam keadaan aku sudah tua. Fabima tubasyirun, maka dengan alasan apa kalian memberi kabar gembira ini? Qalu basyarna kabil haq, tamu-tamunya itu kemudian berkata, kami memberimu kabar gembira dengan sesuatu yang benar. Fala takum minal qanitin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang pesimis. Qala, Nabi Ibrahim berkata, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun, tidak ada yang pesimis dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat. Qala, Nabi Ibrahim berkata, fama khatbukum ayyuhal mursalun, berita apa yang akan kalian sampaikan wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin, mereka menjawab, Sungguh kami diutus untuk menghancurkan kaum yang penuh dosa. Illa ala Lutin, kecuali keluarganya Nabi Lut. Inna lamunajjuhum ajma'in, sungguh kami akan menyelamatkan mereka semua. Illa mra'atahu qaddarna, kecuali istrinya kami telah menetapkan. Innaha laminal ghabirin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dibinasakan. Barakofikum. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahmataala fi tafsirih, yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabbihum al-dhaif Ibrahim ay antil qal qissati al-ajibati fa inna fi qassika alaihim amba ar-rusuli wa ma jara lahum mimma yujibu lahum al-ibrah walikidak bihim khususan Ibrahim al-Khalil alladhi amarana Allahu an nattabi'a millatahu wa dhaifuhu humul malaikatul kiram akramahu Allahu bi an ja'alahum adyafahu. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kabar kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim, yakni tentang kisah yang sangat mengagumkan. Sungguh engkau menceritakan kepada mereka berita-berita para rasul dan apa yang terjadi tentang mereka bisa menyebabkan mereka mengambil ibrah dan meneladaninya, khususnya Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ajaran beliau. Adapun tamu-tamu Nabi Ibrahim adalah para malaikat yang mulia. Allah Ta'ala memuliakan Nabi Ibrahim dengan menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai tamunya. Iddakhalu alaihi faqalu salama ay sallamu alaihi faradda alaihim. Ketika itu tamu-tamu masuk menemui Nabi Ibrahim dan menyampaikan salam, yakni menyampaikan salam kepada beliau dan beliau juga menjawab salam tamu-tamunya. Qala inna minkum wajirun ay khaifuna li'annahu lamma dakhalu alaihi wa hasibahum duyufan dhahaba musri'an ila baitihi fa ahdara lahum diyafatahum ijlan hina idzin fa qaddamuhu ilaihim falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi khafa minhum ay yakuna lususan aw nahwahum. Nabi Ibrahim berkata, sungguh aku takut terhadap kalian. Yakni takut karena ketika tamu-tamunya masuk dan Nabi Ibrahim itu mengira tamu-tamu beneran, beliau langsung bergegas masuk ke rumah dan menyiapkan jamuan untuk mereka berupa anak sapi yang telah dimasak. Ijlan hanidan. Nah, bukan khinaidin. Ijlan hanidan. Tadi bacanya ijlan khinaidin ya. Yang betul ijlan hanidan. Itu anak sapi yang sudah dipanggang. Beliau menyuguhkan kepada tamu-tamu. Maka ketika beliau melihat tangan tamu-tamunya tidak menyentuh hidangan itu, Nabi Ibrahim takut kepada mereka. Jangan-jangan mereka ini adalah pencuri atau semisalnya. Faqalu lahu la taujar. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Wa huwa Ishaq alaihissalatu wassalam. Maka tamu-tamunya berkata kepada beliau, Anda jangan takut. Sungguh kami akan menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan punya anak laki-laki yang berilmu, yakni Ishaq alaihissalatu wassalam. Tadammanat hadhil bisharatu bi annahu dzakarun la unsa alimun ay katsirul ilmi wa fil ayati al-ukhra wa basharnahu bi Ishaq nabiyan minas salihin. Dalam kandungan kabar gembira ini disebutkan bahwa anak yang lahir nanti laki-laki, bukan wanita, kemudian berilmu, yakni banyak ilmunya. Baik. Di dalam ayat yang lain disebutkan, kemudian kami sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan mendapatkan anak yang bernama Ishaq sebagai nabi dari kalangan orang soleh. Faqala lahum muta'ajiban min hadhihi al-bishara. Abashartumuni bil waladi ala ammasyani al-kibar wa sa'a na'u iyasin minhu. Fabima tubashirun. Ay ala ayyi wajhin tubashiruna wa qad adimatil asbab. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada tamu-tamunya, merasa kagum dengan kabar gembira ini. Apa betul kalian memberi kabar gembira bahwa aku akan punya anak padahal aku sudah tua? Yang mana ketuaan ini atau usia yang tua ini termasuk salah satu sebab sulit punya anak. Maka atas dasar apa kalian menyampaikan kabar gembira ini? Yakni dari sisi mana kalian menyampaikan kabar gembira ini padahal sebab-sebab untuk itu sudah tidak ada? Qalu basyarna kabil haq alladzi la syakka fihi li'anna Allah ala kulli syai'in qadir wa antum bil khusus ya ala hadzal bait rahmatullahi wa barakatuh alaikum fala yastaghribu fatalallahi wa ihsanahu ilaikum. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan sesuatu yang benar, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalian khususnya wahai Ahlul Bait, yakni wahai keluarga rumah ini, semoga rahmat Allah dan barokah atas kalian. Maka tidak perlu merasa aneh dengan karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Fala taqum minal qanitin alladzina yastab'iduna wujudal khair fala tazal rajian li fadlillahi wa ihsanihi wa birrihi wa imtinanihi. Maka kamu jangan menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang merasa jauh untuk mendapatkan kebaikan. Tapi hendaknya engkau senantiasa berharap atas karunia dan kebaikan dari Allah, atas kebaikan dan karunia-Nya. Fa'ajabahum Ibrahim biqaulih, wa ma yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun alladzina la ilma lahum bi rabbihim wa kamali iktidarihi wa amma man an'ama Allahu alaihi bil hidayati wal ilmil azimi fala sabira ila al qunuti ilaihi li annahu ya'rifu min kathrati al asbab wal wasail wa turki li rahmatillahi syai'an katsira. Maka Nabi Ibrahim menjawab tamu-tamunya dengan ucapannya, tidak ada yang berputus asa atau pesimis dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mengenal Rabb-Nya, tidak mengenal kesempurnaan kekuasaan Allah. Adapun orang yang mendapat nikmat dari Allah berupa hidayah dan ilmu yang besar, maka tidak ada jalan untuk putus asa dari rahmat Allah. Karena orang itu mengenal banyak sebab dan sarana serta jalan-jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Tsumma lamma basyaruh bihadil bisyarah arafa annahu mursaluna li amrin muhim. Kemudian setelah tamu-tamu itu menyampaikan kabar gembira seperti ini, Nabi Ibrahim kemudian semakin tahu bahwa tamu-tamunya itu ialah malaikat yang diutus untuk urusan yang sangat penting. Qala al-Khalil alaihi salatu wassalam lil malaikah, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun? Ay ma sya'nukum wa li ayyi shay'in ursiltum?" Maka Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam bertanya kepada para malaikat, apa yang akan kalian sampaikan wahai malaikat yang diutus, yakni apa perkara yang mau kalian sampaikan atau sesuatu apa yang menjadi tugas kalian diutus. Qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin ay kathura fasaduhum wa aduma syarruhum linu'adzibahum wa nu'aqibahum. Mereka pun menjawab, sungguh kami diutus kepada kaum yang pendosa, banyak kerusakan yang mereka lakukan dan sangat besar kejahatan mereka, untuk kami adab dan kami hukum. Illa ala lutin ay illa lutan wa ahlahu illa mar'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin ay al-baqin bil adabi wa amma lutun fasanuhrijannahu wa ahlahu wa nunjiyannahum minha. Kecuali keluarga Lut, yakni kecuali Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya, kami tetapkan termasuk yang terkena adab, yakni yang tersisa terkena adab. Adapun Nabi Lut, maka sungguh kami akan mengeluarkannya dan keluarganya, dan kami akan menyelamatkan mereka dari hal itu. Fajal Ibrahim yujadilu rusul fi ilaqihim wa yuraji'uhum. Maka Nabi Ibrahim memulai diskusi kepada para rasul, mengapa mereka sampai dihancurkan. Dan Nabi Ibrahim melakukan murajaah bersama mereka untuk membahas apakah layak diadab atau tidak. Fakilalahu, maka dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hada. Wa Ibrahim, tinggalkan perdebatan ini. Innahu qad ja'a amru rabbik, sungguh keputusan Rabbmu telah datang. Wa innahum atihim adabun ghair mardud, dan akan datang kepada mereka adab yang tidak bisa ditolak lagi. Fadhahabu minhu, maka mereka pun tidak bisa kabur dari adab itu. Wallahu ta'ala. Nah, di dalam ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-60 diceritakan di sana tentang dua perkara. Yang pertama tentang kabar gembira yang Allah sampaikan untuk Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalatu wassalam, bahwa beliau akan mendapat karunia berupa anak. Nah, yakni bernama Ishak alaihissalam, di usia Nabi Ibrahim yang sudah tua. Demikian pula istrinya, ya, sudah tua. Yang kedua, diceritalah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang ternyata adalah malaikat itu mendapatkan tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Ini menunjukkan bahwasanya masa Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu bersamaan, sezaman, ya. Cuma beda tempat dalam berdakwah. Barakallahu. Maka dari sini kita bisa mengambil banyak faedah dari yang telah kita baca tadi. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala, wa nabbihum an dhaif Ibrahim, qala al-Qurtubi rahimahullah, dhaif Ibrahim al-malaikatu alladhina basyaruhu bil waladi wa bihalaki qaumi lutin. Qala al-Qurtubi rahimahullah, dhaifu Ibrahim Al-Malaikatu Alladzina basyaru bil waladi wa bihalaki qaumi Lutin. Yang dimaksud dengan tamu-tamunya Nabi Ibrahim ialah para malaikat yang menyampaikan kabar gembira bahwa beliau akan punya anak laki-laki, dan juga yang menyampaikan berita akan membinasakan kaumnya Nabi Lut. Nah, lafaz dhaif itu dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk mufrad maupun jamak, ya. Nah, kalau dilihat dari lafadznya itu mufrad, tapi kalau dari sisi maknanya ini bisa mengandung makna jamak, ya, bisa mufrad bisa jamak. Itulah sebabnya dalam ayat berikutnya disebut dengan dhamir jamak, iddakhalu alaihi, berarti mura'ah, ya, mura'atan makna, memperhatikan makna yang terkandung. Berarti dhaif di sini dipakai untuk jamak. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu ats-tsaniyah, karena Ibrahim alaihi salatu wassalam yukna baikaf, kan Ibrahim alaihissalatu wassalam yukna aba ad-dhaifan, aba ad-dhaif Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini punya kunyah, yakni Abu Al-Dhaifan. Ini bapaknya para tamu. Li ihsanihi bidhuyufi, karena beliau sangat baik terhadap para tamu. Li ihsanihi bidhuyufi, karena beliau terkenal sangat baik terhadap para tamu. Masya Allah, ya. Tamu tak dikenal tapi suguhannya istimewa. Anak sapi panggang. Ini kalau daging sapi itu sudah enak, apalagi anak sapi tambah enak. Namanya sapi muda, ya. Itu dagingnya empuk. Taib. Kok kambing? Kok ada anak kambing? Nah, bayi bul, bayi 5 bulan, anak kambing masih 5 bulan, gitu ya. Nah, maka dagingnya empuk, enak, ya. Taib. Apalagi kalau tamunya adalah orang-orang yang apa ini, beliau kenal, mungkin suguhannya lebih mantap lagi. Barakah fikum. Itulah sebabnya beliau mendapatkan kunyah Abu Boyfan, ya. Bapaknya para tamu. Barakah fikum. Al-fa'idatu as-salisah. An-salama An-salama qad syuri'a qabla syari'atina Naam. Salam telah disyariatkan sebelum syariat kita ini. Nah, jadi sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam disyariatkan untuk umat-umat sebelumnya. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna Allah Ta'ala akrama Ibrahim alaihi salatu wassalam bi an ja'ala al malaikata al kirama adyafahu annallaha akrama ibrahima alaihi salatu wassalam bi an ja'ala al malaikata al kirama adyafahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dengan menjadikan para malaikat yang mulia sebagai tamu-tamu beliau. Nah, insyaallah kalau yang datang itu adalah orang-orang yang terhormat, dari kalangan manusia, orang-orang soleh, maka tuan rumah sangat apa ini, merasa mulia dan terhormat, ya, sampai orang-orang mulia yang soleh datang ke rumahnya, seperti suatu kehormatan untuk tuan rumah, ya kan? Bagaimana kalau tamunya itu ialah al-malaikatul kiram, para malaikat yang mulia, masya Allah. Nah, suatu kehormatan yang luar biasa. Dan tidak bisa kita dapatkan kehormatan itu, ya, karena level kita sangat jauh di bawah para nabi dan rasul, ya. Nah, jadi harus ngaca, ya. Nah, kalau datang tamu dari orang salih, sudah sangat bersyukur, ya. Nah, kalau kedatangan malaikat, ya mungkin kita mimpi, ya. Nabi Ibrahim mendapat kehormatan itu. Tapi kita lanjutkan fawaid-fawaid yang lain setelah ada. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan al-faidatu al-khamisah. Sahih. Qalu ta'ala inna nubashshiruka bi ghulamin alim al murad bi ghulam Ishaq alaihi salatu wassalam, wal murad bi alimin kathirul ilmi wabihi qala jumhur wabihi qala jumhur al-mufassirin nah yang dimaksud dengan ghulam dalam ayat ini adalah Nabi Ishaq alaihissalatu wassalam. Yang dimaksud dengan alim kathirul ilmi, banyak ilmunya, sebagaimana pendapat jumhur ahli tafsir. Nah, al-fa'idatu as-sadisah, masru'iyatul bisharati bil waladi. Masru'iyatul bisyarati bil waladi. Dalam ayat ini terdapat faedah. Disyariatkan kita menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran anak. Nah, jadi kalau punya anak terus disampaikan kabar gembira itu. Nah, atau kalau istrinya punya anak, suaminya enggak tahu. Nah. Karena mungkin lagi dinas ke luar negeri atau gimana ya, belum tahu lahirnya kapan, gak ngikuti perkembangan kelahirannya, terus anaknya sudah lahir, diberitahukan kepada suaminya, anakmu sudah lahir. Nah, itu termasuk sunnah ya. Nah, atau suaminya lagi nunggu di luar ruangan ya, dengan penuh rasa harap dan cemas. Ya. Ya. Nah, namanya lahir. Petugas memberitahu. Anak bapak lahir dengan selamat, ya. Nah, laki-laki. Nah, lebih ganteng daripada bapak. Alhamdulillah, ya. Nah, begitu. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah. Bayanun annallaha ala kulli syai'in qadir. Bayanun annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min qudratihi ta'ala annahu a'ta khalilahu atau khalilahu ghulaman aliman waktal kibari. Waktal kibari. Di dalam ayat ini menunjukkan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah telah memberi kekasihnya atau khalilnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam anak laki-laki yang banyak ilmunya pada waktu sudah tua. Nah, sudah tua yang menurut kenormalan sudah enggak bisa punya anak lagi. Qad adimatil asbab, sebab-sebab punya anak sudah tiada, sudah enggak ada lagi. Tapi Allah Maha Kuasa. Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim walaupun sudah tua bisa punya anak. Naam. Al-faidatu as-sabiah. La yajuzu al-qunutu min rahmatillahi ta'ala. Tidak boleh berputus asa atau pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana fi amril waladi aw ghairihi. Sama saja baik urusan anak atau urusan yang lain, enggak boleh putus asa. Nah, tadi faedah apa? Al-faedah itu seharusnya astamina. Oh ya, tapi tinggal dibetulkan ya. Ini sambung dengan yang tadi ya. La yajuzu al-qunut mirahmatillahi sawa'un akana fi amril waladi au ghairi. Nah, itu faedah berapa itu? 78. Kelaban. Baik. Selanjutnya al faidatu at-tasi'ah. Faedah yang ke-9. Anna Allah Ta'ala ja'ala al-mala'ikata fi suratil bashari, fi suratil bashari, pakai sad fi suratil bashari. Wa hadha min qudratillah ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat berbentuk manusia, menjelma menjadi bentuk manusia. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, na'am, ini wallahu ta'ala bisawab, ya, muka-mukanya siapa yang dipinjam, ya. Nah, yang jelas termasuk bentuk kekuasaan Allah Ta'ala ialah mampu menjadikan para malaikat itu menjelma menjadi bentuk manusia. Taib. Termasuk tamu-tamu Nabi Ibrahim tadi, itu ialah para malaikat yang menjelma menjadi bentuk manusia atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu al-ashirah, faedah yang ke-10, qalu ta'ala qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin. Al-muradu biqaumin mujrimin hum qaumu lutin. Qad kathura fasaduhum wa'aduma syarruhum. Yang dimaksud dengan kaum yang banyak dosanya, kaum pendosa, ialah kaumnya Nabi Lut. Sungguh banyak kerusakan yang mereka lakukan, banyak kejahatan yang mereka kerjakan. Sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan perbuatan keji, ya, suka berhubungan badan sesama laki-laki. Ini termasuk perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Lut yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Nah, al-faidatu al-hajiyata asyar, al-faidatu al-hajiyata asyar. Al-faidatu al-hadiyata asrata, faedah yang ke-11, fihi bayan anna Allah Ta'ala anja lutan wa ahlahu. Wa man amana ma'ahu. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan Nabi Lut dan keluarganya dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kecuali keluarga Nabi Lut, sungguh kamilah yang menyelamatkan mereka semua. Taib. Qala Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, fa'amma alu lutin fahum atba'uhu al-mu'minuna. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, adapun Ahlul Lut, keluarga Nabi Lut di sini ialah pengikut-pengikut beliau yang beriman bersama beliau. Taib. Al-faidatu ats-tsaniyatu ashrah. Faidah yang ke-12. Qauluhu ta'ala illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Fihi bayan anna imra'ata Lutin min al-muhlaqina min al-muhlaqina di annaha kafiratun. Naam. Wa fihi bayanun ala anna al-hidayata lillahi wahdah. Wa imra'atu Lutin ma zalat kafiratan. Ma'a annaha tahta Lutin. Alaihissalam. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, illa ra'atahu qaddarna innaha lamnal ghabirin. Kecuali istrinya Nabi Lut, kami telah menetapkan dia termasuk yang terkena adab. Baik. Di dalam ayat ini menunjukkan dalil atau keterangan bahwa istrinya Nabi Lut termasuk muhlakin yang dibinasakan. Kenapa? Dia anak kafir. Nanti termasuk yang kafir. Jadi istrinya Nabi Lut itu kafir yang dibinasakan. Dari dalam firman Allah tadi menunjukkan keterangan bahwa hidayah itu di tangan Allah saja. Istrinya Nabi Lut terus di atas kekafiran, padahal dia di bawah bimbingan Nabi Lut, di bawah Nabi Lut, artinya menjadi istrinya Nabi Lut, seorang nabi. Ya, tentunya Nabi Lut sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi penjelasan, untuk mengarahkan ba'rafikum. Tapi sekali lagi, hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menggoreskan keinginan kita di dada siapapun. Nah, hanya Allah taala yang mampu melakukannya. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Barakallahu khususnya mereka ialah orang-orang yang terdekat dengan kita. Entah itu orang tua kita, anak istri kita dan yang lainnya. Barakallahu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan. Apa maksud tangan-tangan tamu Nabi Ibrahim tidak menyentuh hidangan? Apakah tidak mau makan atau makan tapi tanpa tangan? Gak mau makan, ya? Karena malaikat itu gak makan, gak minum. Tidak seperti manusia, ya? Taib, barakallahu. Kalau ternyata makan, berarti ini bukan malaikat. Padahal mereka itu malaikat. Malaikat itu gak makan, gak minum. Ya, tidak seperti manusia. Nah, karena gak mau makan, Nabi Ibrahim takut. Ya, berarti ini, ya, Nabi Ibrahim kan jelas saat itu menganggap ini manusia, ya. Sebelum tahu kalau itu ialah para malaikat. enggak mau makan berarti ada maksud jahat, ya. Mari, Bang. Takut, jangan-jangan perampok, ya. Yang diinginkan bukan makanan, tapi yang lain, yang lebih berharga. Ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Tafadhalu.